Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis 100 hadis. Man ahabba an yaqra fal yaqra. Silakan yang membaca dibaca hadis yang ke 61. Tafadhal iqra'u. Apinya tidak berdiri ya. Ya, anak-anak sudah ngafal, sudah berdiri bagus. Ya. Ganti nanti apinya diajak berdiri persiapan sebelum maghrib atau sepekan sebelumnya. Sama-sama ngafal ya. Siap Ismail. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-62. Qala an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimahu, muttafaqun alaih. Situ tertulis wayun sa'u, yang benar wayun sa'a. Kata Nabi SAW, siapapun yang ingin yubsato, dibentangkan baginya rizkinya, siapapun yang ingin rizkinya banyak, melimpah, berkah. Tentu ya, kita semuanya ingin, berharap demikian. Siapapun yang ingin rezekinya dibentangkan oleh Allah Ta'ala, dan wayun sa'alahu fi atharih, athari ay ajalih, baqiyatu umrihi, sisa umurnya, dan diakhirkan ajalnya, dan diakhirkan ajalnya, hendaklah dia menyambung rahimahu, rahimai qarabatahu, menyambung kerabatnya. Nah, man ahabba an yubsata, yubsata ay yuwassa' wa yukassar lahu, yuwassa' wa yukassar lahu, diluaskan dan diperbanyak. Siapapun yang ingin dibentangkan, diluaskan, diperbanyak rizkinya oleh Allah Ta'ala, di sini terdapat dorongan bagi kita untuk berusaha dan berupaya menempuh sebab-sebab rizki. Berusaha al-hathu 'alal masyi fi asbabir rizq. Dorongan untuk berusaha dan berupaya menempuh sebab-sebab datangnya rizki. Ya. Baik asbab hissiyah ataupun ma'nawiyah. Sebab-sebab hissi ataupun ma'nawi. Sebab hissi misalnya dia berdagang, bekerja, bertani, sebagai karyawan, dan seterusnya. Itu sebab-sebab hissi yang tampak. Sebab-sebab ma'nawi yang lebih penting dan amat besar pengaruhnya, seperti di sini, menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dan banyak sekali sebab-sebab ma'nawiyah diniyah yang sangat besar dan sangat banyak efeknya, yang kadang seorang enggak perhatian terhadap itu. Takwa kepada Allah, menjalankan syariatnya, beristighfar, ya, talabul ilm, nikah, dan seterusnya, itu termasuk dari sebab-sebab seseorang mendapatkan rizki. Nah, dan dari sini juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan perkara-perkara itu memiliki sebab. Ya. Memiliki sebab. Kalau dari sini di antara sebab dilapangkan rizki, itu menyambung silaturahim. Mafhumnya apa? Dan bisa difahami dari sini juga, bahwasanya di antara sebab rizkinya menjadi sempit, menjadi sulit, menjadi seret, atau bisa juga apa? Mampet, berhenti, gak dapat rizki. Nah, dengan sebab dia memutus silaturahim, memutus hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, dalam lafaz yang lain, wa an yunsa'a. Di sini wa yunsa'a. Wa an yunsa'a dan yunsa', yakni yu'akhir dan diakhirkan. Dan siapapun yang ingin diakhirkan, wa an yunsa'a lahu fi atharih. Athar yakni baqiyatu umurihi, sisa umurnya. Dan siapapun yang ingin diakhirkan, dipanjangkan sisa umurnya, umur dia dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Di sini juga tolongan bagi kita semuanya adanya upaya bagaimana kita diberi umur panjang. Upaya hissiyah ataupun ma'nawiyah. Upaya hissiyah misalnya terkait dengan makanan yang kita konsumsi, pilih-pilih, enggak asal makan. Warna, perasa, dan semisalnya. Ya. Usaha makan-makan makanan yang alami, yang sehat, halalan thayyibah. Ya. Makan juga demikian, makan yang sedang-sedang, enggak berlebihan. Kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, jangan berlebihan. Nah, itu di antara sebab, sebab-sebab hissi. Nah, berhenti makan sebelum kenyang. Ini juga termasuk sebab sehingga organ tubuhnya enggak terlalu capek untuk bekerja. Dan lain sebagainya. Dari penelitian, pengamatan, eksperimen, percobaan dengan sebab-sebab itu seorang akan panjang umur. Olahraga dan seterusnya. Itu contoh-contoh sebab hissi. Dan di sana ada sebab-sebab maknawi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, di sini terdapat dorongan bagi kita semuanya, coba masing-masing kita melihat, menengok ya apa saja yang termasuk dari sebab-sebab seorang dipanjangkan umurnya. Walaupun dua hal ini rizki, demikian pula ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berada dalam perut ibu kita ya 120 hari tiupkan ruh, kemudian Allah mengutus malaikat memerintahkan fayumaru bi arba'i kalimatin bikatfi rizqihi wa ajalihi wa amilihi syaqiyun au sa'idun. Perintahkan untuk menulis ya, syaqiyin au sa'idin. Perintahkan untuk menulis, mencatat rizkinya, sudah ditulis. Ajalnya ditulis. Kemudian juga apalannya, celaka ataukah beruntung, sudah ditulis. Namun Allah jadikan ya semua itu tidak berubah di lauhil mahfuz. Semua sudah tercatat, termasuk seorang berupaya agar rizkinya luas, seorang berupaya agar ajalnya panjang, ya umurnya panjang, itu juga telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bagi kita untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Falyasil rahimah, di sini terdapat perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasinya menyambung silaturahim itu termasuk dari sebab seseorang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, dan silatul arham, menyambung silaturahim, ini berbeda-beda keadaannya, satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu orang dengan orang lainnya. Namanya silaturahim itu sesuai dengan uruf adat kebiasaan masyarakat kaum muslimin yang ada, dengan syarat tidak menyelisihi batasan-batasan Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.